Kini ku tak mengerti apa maumu kini, sehingga kau mengancam untuk pergi tinggalkan ku di sini. Apa salahku lagi yang buat kau begini? Atau mungkin kau hanya menguji apa isi hati ini? Oh oh, janganlah kau pergi dulu sebelum aku tahu apa salahku. Idaman hatiku, juwitaku, belahan jiwaku selalu. Tersenyumlah kepadaku, biar ku selalu tahu isi hatimu. Jiwaku selalu